rasa ini sepi melandaku, tak ku biarkan sendu menatapku, jiwa terasa hampa menyiksaku. Sampai kapan badai menerpa? Cari-cari sampai saat ini, kekasih tiada ku jumpa. Kemana lagi kan ku selusuri, namun cinta tiada menyapa. Akhirnya kini aku sadari, tak mungkin ada penggantimu. Kasih sayangku, cintaku padamu, ku kenang dalam nada-nada rindu. Sampai kapanpun alunan kasihku ku nyanyikan untuk dirimu. Tiada.